Exato. Kita teriak sama-sama ya. Woi! Mana suaranya? Kurang keras ya di belakang Gracie, come on! Woi! Sebelah kiri, sebelah kiri. Woi! Sudah berulang kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau agak muda yang menurutku salah. Hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Kuterangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi rasa cinta. Jangan apa, no no no, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka, jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Kau menganggap cinta mudah datang, mudah ber. Lagi teriak dong Gracie, go! Woi! Dadadam, dadadam. Kita sambut Kia Valen. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Dari dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi. Hota Gresik, kita lanjut lagi. Jangan, jangan jadilah cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Lagi teriak ya. Woi. Sebelah kanan bro, sebelah kanan boleh, come on. Woi. Terakhir, terakhir, lagi yuk. Woi. Dadadam, dadadam. Dadadam, dadadam. Woi. Dadadam, dadadam.